Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخل الله له به طريقا إلى الجنة. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Sesi keberapa ini? Kedua. Baik, sesi kedua dari rangkaian daurah ya, pembukaan ma'had. Pada sesi ini kita sedikit akan mendengar dan melihat beberapa cuplikan dari kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya. Hadis yang agung yang memberikan kabar gembira bagi para penuntut ilmu, terkhusus ilmu syar'i. Menuntut ilmu zatnya sudah adalah suatu ibadah. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan itu adalah ibadah. Ya. Oleh sebab itu, jika talabul ilmi suatu ibadah, maka segala sesuatu yang mengantarkan untuk talabul ilmi juga suatu amalan yang bisa memberikan pahala bagi pelakunya. Ya, oleh sebab itu pada zaman para sahabat, ya, banyak sekali kita dapatkan mereka yang sangat antusias terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu, dahulu beberapa sahabat yang memang mereka ditunjuk oleh Nabi untuk menulis wahyu. Ya. Di antaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi dimanapun, sehingga tidak terluput satu wahyu pun yang Allah turunkan. Ya. Dari sisi penulisan hadis kita melihat Abu Hurairah, ya, Siapa nama Abu Hurairah? Masya Allah. Para ulama berselisih namanya siapa Abu Hurairah ini. Karena Abu Hurairah itu bukan nama, itu kunyah. Para ulama berselisih dan keluarlah satu nama yang mereka anggap yang paling rajihnya, Abdurrahman ibnu Sakhr. Kita lihat bagaimana kesungguhan Abu Hurairah dalam mencatat dan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapati sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Iya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa kisah bagaimana para ulama menuntut ilmu ketika sarana dan prasarana sangat jauh dari standar, ya. Sangat minim sekali perlengkapan untuk menuntut ilmu, ya. Oleh sebab itu berkata Abu Hanifah An-Nu'man Al-Hikayat Anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi liannaha adabul qawm wa akhlaquhum wa syahiduhu min kitabillahi qawluhu ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bercerita tentang para ulama dan keluhuran-keluhuran mereka itu lebih aku cintai daripada permasalahan fikih. Abu Hanifah di antara satu madhab yang paling terkenal di dunia dan merupakan pemilik madhab yang paling tua di antara empat madhab. Abu Hanifah ini masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Itu kata beliau. Bercerita tentang ulama dan keluhuran-keluhuran mereka lebih aku cintai daripada berbicara tentang fikih. Kenapa? Karena cerita-cerita para ulama, cerita-cerita tentang ulama tersebut adalah adab suatu kaum dan akhlak mereka. Tidak sekedar cerita. Pada cerita yang terjadi dari para ulama mengandung banyak sekali hikmah, mengandung banyak sekali adab dan akhlak. Dan syahidnya adalah ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sungguh telah ada di kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Dan di antara bentuk pembelajaran dalam Al-Quran adalah dengan cara kisah-kisah. Dan kisah-kisah ini semua umur mencocokinya, baik yang dewasa, yang remaja, yang anak-anak, semua hati-hati manusia lebih tertarik dengan kisah-kisah. Oleh sebab itu banyak sekali kita melihat di Al-Quran sendiri mengandung qisas, qissah, kisah-kisah, baik kisah para nabi, kisah orang-orang kafir, kisah orang-orang soleh, kisah yang terjadi sebelum diciptakannya dunia, dan kisah-kisah yang lain-lainnya. Yang itu semua menggugah hati-hati manusia. Iya. Ini disebutkan wal hikayat jundun min junudillahi ta'ala. Dan metode cerita, metode cara menyampaikan dengan bercerita itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah, yang Allah yuthabbitullahu bihal qulub, yang Allah akan kokohkan hati-hati hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua cerita dari kisah-kisah para nabi dan rasul itulah yang akan mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Ya. Karena Sekali lagi, kisah-kisah membuat hati kita menjadi lebih terbuka akan kebenaran. Ya. Maka insya Allah kita akan sebutkan beberapa kisah bagaimana para ulama belajar menuntut ilmunya. Ya. Karena menuntut ilmu butuh beberapa hal. Imam Syafi'i dalam sebuah hikmah yang beliau ucapkan, beliau menukilkan atau beliau bertutur, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Saumbika an tafsiliha bibayanin." Saudaraku, engkau tidak akan bisa menerima ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan beritakan, aku akan kabarkan rinciannya berikut ini. Yang pertama, al-hirs, semangat. Yang kedua, suhbatul ustaz, berteman dengan ustaz, bergaul dengan guru. Tulu zaman, waktu yang panjang. Ya. Kemudian bulghah, harta. Ya. Bekal duniawi. Udah 4 ya. Wajtihadun, ijtihad, semangat. Yang terakhir apa? Hah? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Tulu zaman sudah. Sohbatul ustad sudah. Al-ijtihad sudah. Al-hirs sudah. Satu lagi saya lupa. Nanti kita akan jelaskan di kelas ya, kalau sudah masuk insyaallah. Jadi itu butuh 6 hal. Baik. Dan Nabi Allah, Nabiullah Musa, ketika ingin berguru dengan seorang Nabi Allah yang lain, yaitu Khidr. Khidr Nabi atau orang soleh? Hah? Hamba Allah. Taib. Al-Muhim, ketika Nabi Musa ingin berguru dengan Khidr, apa kata Nabi Musa dalam Al-Quran? Hal attabi'uka ala antu'allimani. Kemudian dijawab Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'ya sabro. Diulang 3 kali. Apakah, kata Nabi Musa, apakah aku boleh mengikutimu untuk engkau mengajarkan aku beberapa ilmu? Ya. Hal attabi'uka ala antu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah aku boleh mengikutimu agar aku bisa menuntut ilmu denganmu? Ya. Qala Khidr. Nabi Khidr menjawab, lan tastati'a ma'iya sabra. Lan itu, kalau nanti kita belajar, lan itu huruf nasbin yufidu ta'bid. Harfu nasbin wa nafyin yufidu ta'bid. Kamu tidak akan bisa, bermakna tidak akan, lan. Kamu tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku. Berarti menuntut ilmu butuh kesabaran. Sangat membutuhkan kesabaran. Ya. Baik. Kita lihat bagaimana kesabaran itu sudah menjadi bahan bakar untuk menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana kisah pertama. Dari kisah salah seorang generasi terbaik pada umat ini. Disebutkan wa awwalu man sabara fi tahsilil ilmi syar'i sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Yang paling bersabar dalam mencari ilmu syar'i adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma namudzajun anhum. Rawal Hakim fil Mustadrak ala Sahihain. An Ikrimah qala Ibnu Abbas lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syabun qultu li syabin minal ansar halumma falnas'al ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walinata'allama minhum fa innahumul yauma katsir. Masyaallah. Ya Ibnu Abbas, ya, kisah beliau diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Imam Hakim dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas, ya. Murid terdekatnya Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergeletak atau wafat sakit menuju kematian beliau. Dan ketika itu kata Ibnu Abbas, beliau masih syab. Syab itu masih anak muda. Anak muda sepantaran 15 sampai menjelang 20. Masih belasan tahun. Wa ana syab. Aku berkata kepada salah seorang pemuda juga dari kalangan Ansor, ayo kita bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa belajar kepada mereka, agar kita bisa belajar sama mereka. Jadi Ibnu Abbas mengajak seorang pemuda dari Ansor, ayo kita belajar sama para sahabat senior yang masih hidup, agar kita bisa menghafal ilmu dari beliau, dari mereka-mereka. Karena sesungguhnya mereka pada hari ini sedang masih banyak. Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat-sahabat senior. Ya. Kemudian si pemuda Ansor tadi berkata, ya ajaban laka ya Ibnu Abbas, ataron nas yahtajuna ilaik, wa fin nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Aneh sekali kamu Ibnu Abbas. Jawaban pemuda Ansor. Kamu enggak lihat, ya, manusia emang membutuhkan kamu. Padahal di tengah-tengah manusia masih ada para sahabat yang senior. Mereka enggak butuh sama kamu. Mereka butuhnya sama yang senior-senior. Dan ngapain kita mendatangi mereka? Toh yang ditanya nanti mereka, bukan kita. Ucapan dari pemuda tadi yang diajak Ibnu Abbas. Ya. Kemudian qala Ibnu Abbas lanjutkan, fataraka dzaka wa aqbaltu ana 'alal mas'alati wa tatabbu'i ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun meninggalkan ajakan aku. Kemudian aku pun pergi untuk bertanya dan mengikuti para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Masih banyak sekali yang hidup. Iya. Fa in kuntu la'atiyar rajula fil hadits yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajiduhu qa'ilan aina iman muntasifan nahar. Iya. Maka aku pun mendatangi salah seorang dari sahabat Nabi. Ya. Sehingga dia mendengar aku ingin belajar kepadanya. Ya. Belajar hadis, belajar ilmu-ilmu syar'i. Maka sering sekali aku dapati dia sedang tidur siang. Qailulah. Ya. fa atawassadu rada'i ala babihi tasfir rih ala wajhi turab hatta yakhruj. Karena ketika aku datangi beliau masih tidur di siang hari, maka aku pun menjadikan rida itu kayak imamah, kayak serban. Aku jadikan serbanku bantal. Aku tunggu sahabat yang lagi tidur di rumahnya agar tidak mengganggu. Aku tunggu di depan pintunya. Aku jadikan serbanku bantal, sehingga itu bisa menutupi wajahku dari turab, dari debu-debu yang berterbangan di siang hari. Karena kalau kita di gurun itu di siang hari berangin dan berbahaya dengan mata. Maka aku pun menutupi mataku dari debu dengan serban aku tersebut. Iya. Itu aku lakukan sampai dia keluar rumahnya. Ya. Falamma kharaj, ketika dia keluar, sahabat yang aku tunggu itu keluar, dia berkata, "Ya bani ammi Rasulillah, ma jaa bika?" Wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa denganmu? Apa yang membuatmu datang ke sini? "Halla arsalta ilayya faatika?" Kenapa tidak kamu utus saja seseorang sehingga aku yang akan datang kepadamu? Ya. Fa'akulu la ana ahakku an atiyaka. Aku jawab, tidak. Akulah yang lebih berhak untuk mendatangimu. Balaghani hadithun anka annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbabtu an asma'ahu minka. Masya Allah. Telah sampai kepadaku sebuah hadith yang aku mendengar hadis tersebut dari orang lain, tetapi aku ingin mendengarnya langsung dari kamu, karena orang lain tersebut yang memberikannya sahabat yang Ibnu Abbas tunggu-tunggu dari tadi. Ya. Jadi Ibnu Abbas mau langsung mendengar dari sahabat ini. Jadi orang yang langsung, tidak orang kedua. Ya. Fakana rojulu yaroni ba'da dzalik. Maka sahabat yang aku mintai hadis tersebut melihat aku, maksudnya merasa takjub, merasa kagum bagaimana dengan semangatnya Ibnu Abbas. Waqad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi, telah wafat. Ya. Mujtama'a hauli annas, sehingga manusia pun berkumpul di sekitarku. Yas'alunani fayaqul hadzal fata kana aqalu minni. Orang-orang manusia berkumpul di sekitarku dan mereka berkata, pemuda ini lebih paham ketimbang aku. Ya. Annas di situ masih para sahabat. Ya. Jadi ketika para sahabat sudah banyak yang wafat, ya, manusia berkumpul di sekitar Ibnu Abbas dan dia berkata, hadzal fata aqalu minni. Pemuda ini lebih paham permasalahan ketimbang aku. Ya. Kita lihat bagaimana ajakan Ibnu Abbas dan bagaimana taufik yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas untuk menuntut ilmu di usia muda. Ya. Qala al-Hakim aqiba hadzal khair, hadzal hadis aslun fi talabil hadis wa tawqiril muhaddis. Thumma tabi'at tabi'as sahabat tabi'un. Ya. Inilah permulaan di kitab-kitab hadis disebutkan oleh Imam Hakim, sehingga bermuncullah kisah-kisah yang banyak dari para tabi'in, muridnya para sahabat. Ya. Oleh sebab itu, kisah yang tadi kita baca banyak sekali menjadi pembuka dalam kisah-kisah bagaimana para ulama menuntut ilmu hadis, khususnya ilmu syar'i secara umum. Iya. Kemudian kisah yang lain. Iya. Kisah di zaman setelah zaman sahabat, yaitu zaman tabi'in. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj. Qala Ibnu Jurayj, seorang tabi'in, kanal masjid firasha ata ishrina sanatan wa kana aswad a'war aftas ashal a'raj thumma amiya wa ja'a fi tadhkiratil huffaz fi tarjamatil imam Abdullah ibn al-Mubarak. Iya. Berkata Jurayj, Jurayj ini muridnya Atha. Ya. Masjid itu menjadi, kalau kita mau tidur ada apa di atasnya? Tilam, apa tilam? Kasur. Nah, masjid itu menjadi kasurnya Atha selama 20 tahun. Ya. Bayangkan. Ya, Atha ini adalah orang yang hitam, matanya sakit, banyak cacat fisiknya. Bersamaan dengan itu, beliau menjadi orang yang sangat dimuliakan di tengah-tengah manusia pada zamannya. Karena tuntutan ilmu, karena menuntut ilmu yang dia lakukan, dan karena rihlat ilmiah yang dia lakukan. Ya. Kemudian kita lihat kisah-kisah yang lain dari kisah para ulama hadis. Ya. Karena para ulama, mereka secara umum mereka rihlah dari tempat ke tempat untuk mencari hadis. Ya. Sehingga banyak sekali kita dapati, ya, seorang ulama berjalan dari negara ke negara yang lain hanya sekedar mencari 1-2 hadis dan menjumpai banyak sekali guru-guru. Iya. Disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, berkata Ibnu Abi Hatim, dia menceritakan ayahnya, bagaimana ayahnya pertama sekali menuntut ilmu. Ibnu Abi Hatim, ayah dan anak sama-sama ulama besar di zamannya. Ya. Disebutkan, sami'tu abi yakul, aku mendengar ayahku berkata, awwalu ma kharajtu fi talabil hadith aqamtu sab'a sinin. Pertama sekali aku keluar untuk belajar, untuk menuntut ilmu hadis, aku pergi selama 7 tahun. Aku mengira ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farsakh. Aku menghitung, aku itu berjalan di kedua kakiku, bukan berjalan di atas onta atau kuda. Beliau berjalan di atas kedua kakinya lebih dari 1000 farsakh. 1000 farsakh itu lebih kurang 5 kilometer. Berarti kalau 1000 farsakh berapa meter itu? Berapa kilometer itu? 5000 kilometer. Jakarta-Bandung berapa meter? Berapa kilometer? Ratusan. Berapa? 130. Berarti Jakarta-Sulawesi mungkin, ya? Masya Allah. Ini yang dia hitung, ya. 5000 farsakh. Kemudian walam azal uhsi hatta lamma zada ala alfi farsakh taraktuhu. Dan aku senantiasa menghitung langkah kakiku, seberapa jauh perjalananku menuntut ilmu hadis, sampai lebih dari 1000 farsakh kemudian aku tinggalkan menghitung. Saking capeknya menghitung dan saking panjangnya jarak yang beliau tempuh. Wa amma ma kuntu sirtu ana minal kufa ila Baghdad fama la uhsi kam marrah. Adapun jarak yang aku tempuh, ya, dari Mekah, dari Kufah ke Baghdad, berapa kali aku pulang pergi tidak aku hitung. Wa min Mekah ilal Madinah marratin katsirah. Dan jalan dari Mekah ke Madinah Mekah Madinah itu berapa jam kalau naik pesawat? Sekitar 2 jam. Sejam kurang lah ya. Kalau naik bus itu mungkin 6 jam. Ya, antum bayangkan itu marratin katsirah, berkali-kali Mekah Madinah. Ya. Wa kharajtu minal bahr min qurbi Madinah sala wa dzalika fil maghribil aqsa ila Misra mashiyan. Dari laut menuju kota Salla, ya, ini dekat dari perbatasan Irak. Wa dzalika fil maghribil aqsa, dan itu terjadi di negara Maghrib. Maghrib sekarang Maroko ya. Ke Mesir. Semuanya dalam keadaan berjalan. Wa min Misra ila Ramlah mashiyan, dari Mesir ke Ramlah juga sama. Dari Ramlah ila Baitul Maqdis sama. Dari Ramlah ke Asqalan. Asqalan ini di mana Asqalan? Hah? Dekat Iran ya atau dekat Irak? Wa min Ramlah ila Tabariyah juga berjalan kaki. Dari Ramlah ke Tabariyah, dari Tabariyah ke Damaskus. Damaskus itu sekarang mana? Syria. Ya, udah hancur banyak ya. Literatur-literatur Islam banyak sekali hancur. Wa min Dimasyqa ila Himsa, dari Damaskus ke Hims. Dari Hims ila Antakya. Masyaallah, Antakya itu hampir negara Spanyol. Ya. Wa min Antakya ila Tursus, dari Antakya ke Tursus. Thumma raja'tu min Tursus ila Hims. Itu semua beliau tempuh dengan berjalan kaki. Wa kana baqiya 'alayya syai'un min hadith Abil Yaman fasami'tuhu. Thumma kharajtu min Hims ila Bisan, wa min Bisan ila Ruqqah, wa min Ruqqah raqibtul Furat ila Baghdad. Panjang sekali perjalanan beliau. Beliau menghikayatkan, ya, begitulah dari negeri ke negeri semuanya berjalan kaki. Ya, masya Allah. Waja'a fi tahdhib at-tahdhib, dan ada di dalam kitab Tahdhib wa Tahdhib di biografi Al-Hafidz Al-Jawwal, masya Allah. Dalam biografi seorang Hafidz Al-Jawwal yang sangat banyak berjalan, Ya'qub ibn Sufyan Al-Farisi yang meninggal pada tahun 227 Hijrah, Hijriyah, rahimahullah. Dia berkata, qala Abbatu Abdurrahman An-Nahwandi sami'tu Ya'qub ibn Sufyan yaqul katabtu an alfi shaykhin wa kasrin kulluhum thiqat. Wa qala ibn Hamzah qala li Ya'qub ibn Sufyan aqamtu fir rihlah 30 sanatan. Dia berkata, aku telah menulis dari 1000 guru. Ya. Semuanya adalah orang-orang yang thiqah, yang bisa diterima ucapan dan fatwanya. Wa qala ibn Hamzah, dan berkata ibn Hamzah, berkata kepadaku Ya'qub bin Sufyan, aku telah mengalami perjalanan ilmiah selama 30 tahun. Masya Allah. Umur antum berapa? Ada yang 30 tahun? Sedikit mungkin ya? Ada yang 30 ya? Baik, berarti dari umur 1 sampai 30 ya, itulah perjalanan safar ar-rihlah al-ilmiah beliau. Kemudian disebutkan lagi, waja'a fi tadhkiratil huffaz, dan ada di buku Tadhkiratul Huffaz dalam biografi Al-Fadl Asy'arani, ya, beliau berkata, ma baqiya baladun lam yadkhulhul Fadl Asy'arani fi talabil hadith illa al-Andalus. Tidak ada yang tersisa dari satu negeri yang belum dimasuki Al-Fadl Asy'arani dalam mencari hadith kecuali negeri Andalus. Masya Allah. Negeri Andalus. Spanyol. Ya. Dahulu para ulama mengadakan rihlahnya ke sana. Ya. Kemudian berkata Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, Sami'tu Ibnu Thahir yaqul, ini ada kisah ini di Syiar A'lamin Nubala. Ibnu Thahir berkata, bultuddam fi talabil hadis marratain. Aku pernah buang air. Yang keluar bukan air, tapi yang keluar apa? Darah. Aku pernah buang air kecil, yang keluar adalah darah. Maksudnya aku pernah kencing darah. Ketika aku belajar menuntut ilmu hadis, berapa kali? Marrotain, dua kali. Pertama sekali di Baghdad, marrotan di Baghdad, wa ukhra bi Makkah. Yang pertama di Baghdad. Yang satu lagi di Mekkah. Kuntu amshi hafiyan fil har. Aku berjalan dengan telanjang kaki di panasnya gurun pasir. Ya. Masya Allah. Kemudian falahikoni dzalika wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadits. Salah seorang dari sahabatku, ketika aku berjalan di teriknya gurun dengan kaki telanjang, menjemputku. Kemudian dia membawaku di atas apa namanya, dabbah, di atas hewan, entah itu onta atau kuda. Maka beliau berkata, tidaklah aku menunggangi kendaraan dalam menuntut ilmu kecuali pada saat itu. Jadi sudah sampai di titik nadir dalam kesehatan mereka rahimahumullah. Dan berkata, Al-Allamah An-Nahwi Muhammad Ibnu Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat Al-Baghdadi. Ya. Dia berkata, yadrusu jami'a awqatihi, dia belajar di seluruh waktu-waktu yang dia miliki. Hatta fit tariq, sampai ketika jalan pun dia belajar. Ketika jalan, di jalan dia belajar. Wa kana rubbama saqata fi jurfin aw khabatat hudabatun. Dan sering sekali beliau jatuh di lubang karena enggak lihat jalan, lihat buku terus. Masya Allah. Atau sering sekali beliau menabrak hewan ternak, hewan liar. Ya. Sebegitunya mereka dalam menuntut ilmu. Kita malu terkadang ya. Saya sendiri malu kadang melihat fasilitas yang sudah kita miliki. Ya. Sarana dan prasarana yang sudah kita dapati. Tetapi al-barokah itu yang terkadang tidak kita dapati. Ya. Kemudian dikisahkan, wa qala Ibnu Aqil rahimahullah, dan berkata Ibnu Aqil semoga Allah rahmati, ana aqsuru bi ghayata juhdi awqata akli hatta akhtar saffal ka'ki wa tahsiyatan bil ma'i alal khubz. Ya. Saya sering sekali memotong waktu makanku, mempersingkat waktu makanku sampai aku memilih untuk makan roti yang keras ya, roti biasanya kalau di negara-negara timur itu ada roti keras gitu Pak. Biasanya dengan kuah yang enak, yang lezat. Tetapi untuk mempersingkat waktu, bagaimana beliau memakan roti yang keras itu supaya bisa dicerna? Dia rendam di air saja, bukan di kuah yang isinya daging atau apa. Air, ada air dia jumpai, dia rendam roti yang keras itu sehingga menjadi lembut, kemudian beliau makan untuk mempersingkat waktu makannya biar bisa belajar lebih banyak. Masya Allah, detailnya beliau. Gak mau waktunya sia-sia untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Ya. Kemudian disebutkan, wakana Daud at-ta'i yashrabul fatita wala ya'kudul khubza faqila lahu fi dhalika faqala baina madghil khubzi wa syurbil fatiyati qira'atu khamsina ayah. Masya Allah. Ya. Beliau minum kayak al-fatid itu kayak bubur kalau sekarang kita, jadi makanan yang gampang dicerna, Ya. Wala ya'kulul khubz, dan dia tidak mau makan roti, karena roti pada zaman itu keras sehingga ribet untuk dimakan. Ya. Jadi kayak kalau kita boleh nyebut merek itu kayak energen gitu, Pak. Apa namanya istilahnya? Sereal ya. Tapi lebih ini lagi. Dikatakan kepada dia, "Kenapa kamu makan ini?" Karena kenapa kamu makan itu? Kan roti kan lebih banyak gizinya dan lebih lama menahan lapar gitu. Karena disebutkan di antara memakan roti dan memakan yang aku makan itu al-fatid itu bisa kita gunakan waktu untuk membaca 50 ayat. Masya Allah. Jadi detail sekali ya. Ya. Masya Allah. Berikutnya, sebuah kisah dari Ahmad ibnu Hanbal. Masya Allah. Beliau berkata, Aqama Syu'bah alal Hakam ibni Utaibah thamaniyata asyara syahran yakni yatlubul hadith hatta ba'a juzu'a baitihi. Masya Allah. Berkata Ahmad bin Hanbal, Syu'bah pernah bermulazamah dengan Hakam ibnu Utaibah. Hakam bin Utaibah ini gurunya Syu'bah. Ya. Berapa lama? 18 bulan. Satu tahun setengah ya. Ngapain? Untuk belajar ilmu hadis. Ya. Selama itu, ya, beliau Syu'bah ini menjual atap rumahnya atau pondasi rumahnya dia jual gitu. Untuk modal menuntut ilmu ketika beliau bermulazamah dengan Al-Hakam ibnu Utaibah. Ya, butuh modal harta, butuh duit untuk belajar. Ya. Qala ibnu Uyainah, berkata ibnu Uyainah rahimahullah, sami'tu Syu'bah yaqul man talabal haditha aflas. Bi'tu tosta ummi bisab'ati dananir. Berkata Ibnu Uyainah, siapa yang menuntut ilmu hadis maka akan bangkrut. Semua yang bisa dijual, dijual. Biar bisa survive dalam talabul ilmi. Dia berkata, aku menjual kalung ibuku dengan harga 7 dinar untuk talabul ilmi. Masya Allah. Rahimahullah. Kemudian disebutkan, Qala Muhammad ibnu Ismail as-Sa'ir dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad, Kuntu fi ihda safarati bi Baghdad, famarra bina Ahmad ibnu Hanbal wa huwa ya'du wa na'lahu fi yadihi. Fa akhadha abi hakadha bi majami'i thawbihi fa qala ya Aba Abdullah ala tastahi ila mata ta'du ma haula isbian qala ila al maut. Aku pernah berada di salah satu perjalananku di Baghdad, maka lewatlah di depan kami Ahmad bin Hanbal dan dia sedang menulis dan mencatat di tangannya. Kemudian ayahku mengambil, jadi ayahku mengambil ujung lengan bajuku. Seperti ini harusnya kita. Faqala ya Aba Abdullah. Ayahku berkata, wahai Ahmad bin Hanbal Aba Abdullah kunyahnya, kamu tidak malu? Tidak malu untuk mencatat ya, dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Ya. Kamu tidak gengsi mengajar anak-anak kecil. Ya. Kemudian dijawab sama dikatakan, apakah kamu tidak malu? Sampai kapan kamu menulis dan mengajar anak-anak kecil ini? Ya. Dijawab Imam Ahmad, ilal maut. Sampai wafat. Masya Allah. Dan ini yang dilakukan oleh masyaih kita. Kita lihat bagaimana Syekh Mukbil rahimahullah ketika awal mula dakwah beliau di Yaman. Siapa yang beliau ajar? bukan langsung orang-orang dewasa, tapi anak-anak beliau kumpulkan. Sampai majelis beliau adalah majelis yang paling ramai dikunjungi para thalabul ilmi di dunia, di Yaman, ketika beliau hidup rahimahullah. Dan kita jangan pernah meremehkan ngajar anak-anak, karena itulah pondasi umat. Anak-anak adalah pondasi. Sering sekali kita meremehkan ya, guru-guru yang mengajar di TPA atau yang lain, mengajar anak-anak itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Berikutnya disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia, Abu Hurairah berkata, "Laqad ra'aituni asra'u baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina hujrati Aisyah radhiyallahu anha, fayaqulun nas innahu majnun wa ma bi junun wa ma bi illal ju'." Masyaallah. Ya. Sering sekali aku dapati diri aku, kata Abu Hurairah, itu berteriak. Berteriak, mengeluh, apa berteriak? Mencekik, apa? Suara gitu. Bukan teriak keras, apa namanya? Suara yang keluar karena rasa lapar. Berkata Abu Hurairah, sering sekali aku dapati diriku berteriak antara mimbar dan antara kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga manusia berkata, dia gila ini Abu Hurairah ini. Teriak-teriak enggak jelas di antara mimbar dan di antara kamar Aisyah. Padahal aku tidak gila. Yang ada adalah aku ini lapar. Lapar yang timbul karena kurang makan. Begitu rajinnya beliau untuk menulis hadis ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan berkata Ibnu Katsir, kisah yang lain dan ini ada di Al Bidayah wan Nihayah. Ya. Beliau bercerita bagaimana Imam Bukhari. Ya. Wa qad kana al Bukhari yastayqid fil lailah al wahidah min naumihi, fayuqidu siraj wa yaktubu al faidah tamurru bi khatirihi. Thumma yutfi'u sirajahu thumma yakumu marratan ukhra wa ukhra hatta kana yata'addadu minhu dhalika qariban min 20 marrah. Ya. Bukhari, Imam Bukhari pernah sering sekali terbangun di satu malam dari tidurnya dan dia menyalakan lampu, menyalakan lentera, belum ada waktu itu lampu ya. Beliau menyalakan lentera dan beliau menulis faedah yang beliau dapati dari setiap hadis yang telah beliau hafal. Kemudian beliau matikan lagi lenteranya, kemudian bangun lagi, matikan lagi, bangun lagi, matikan lagi, dan itu terus sampai 20 kali. Berarti beliau tidak tidur selama malamnya. Ya, masya Allah. Kemudian disebutkan lagi bagaimana kisah. Ini memotivasi kita semua ya, terkhusus saya. Malu sekali kita melihat apa namanya diri kita yang penuh dengan sarana, tetapi kita tidak maksimal dalam menuntut ilmu. Disebutkan qala Abu Ahmad Nasr Ibnu Ahmad Al-Ayadi Al-Faqih As-Samarkandi. Ya. La yunalu hadzal ilmu illa man attala dukanahu. وخرب بستانه وهاجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. Ya, masya Allah. Berkata Abu Ahmad As-Samarkandi, tidak akan mendapat ilmu orang yang jika dia tutup tokonya. Dia sibuk, tersibukkan dari menuntut ilmu sampai-sampai toko yang dia punya tutup. Wa kharraba bustanahu, dan kebun yang dia miliki menjadi rusak karena tidak ada waktu untuk memelihara kebun itu. Wa hajara ikhwanahu, dan saudara-saudaranya menjauhinya karena tidak ada waktu untuk bersilaturahmi wa mata aqrabu ahlihi ilaihi falam yashhad janazatahu. Dan sampai-sampai wafat salah seorang kerabatnya dan dia tidak menyaksikan jenazah kerabatnya tersebut wafat. Karena apa? Karena tersibukkan dengan talabul ilmi, talabul hadis. Iya. Dan berkata dalam kisah yang lain, Ibnu Al-Qasim rahimahullah afdha bi Malik Ibni Anas rahimahullah talabal ilmi ila an naqada saqfu baitihi fabaa'a khashabahu. Imam Malik bin Anas pernah menuntut ilmu sampai-sampai dia jual pondasi dan atap rumahnya dan dia jual kayu-kayu rumah-rumahnya untuk modal menuntut ilmunya. Masya Allah. Iya. Kemudian dikisahkan lagi. Dari Muhammad ibnu Habib rahimahullah. Beliau berkata, "Kunna nahdur majlisa Abi Ishaq Ibrahim ibni Ali al-Haji al-Hajimi lil hadith. Wa kana yajlisu ala satihin lahu wa yamtali'u syari'ul hajim bin nasil ladina yahduruna lissama wa yballighul mustaslimun anil hujaimi. Qala wa kuntu aqumu fis sahar fa ajidun nas qad sabaquni wa akhadhu mawadi'ahum wa husibal mawdi'u alladhi yajlisun nasu fih wa kussir fa wujida maq'ad 30 alf rajul." Masyaallah. Beliau berkata, "Kami pernah menghadiri majlisnya Abu Ishaq Ibrahim ibni Ali Al-Hujaimi untuk mendengarkan hadis." Ya. Ketika beliau duduk untuk menyampaikan hadis, ternyata atap-atap majlis beliau sudah penuh dengan manusia. Jalanan sudah macet, maksudnya jalanan sudah penuh dengan orang-orang yang ingin mendengarkan hadis. Ya. Sehingga aku harus berusaha datang pada malam hari untuk mengantri booking tempat duduk untuk mendengarkan di majelis beliau. Ya. Ketika beliau datang di malam hari, dia dapati manusia ternyata juga sudah melakukan yang dia lakukan. Berarti ngantri juga. Sudah tidak dapat tempat duduk untuk mendengar majelis beliau. Ya. Masya Allah. Kemudian fawujida maq'ad 30 alf rajul. Ketika beliau datang di tengah malam itu sudah ngantri, beliau dapati manusia 3000 orang. Masih waktu malam, belum mulai majelisnya. Jadi apa namanya? Menyegera dalam menuntut ilmu. Sehingga tidak ketinggalan pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru mereka. Bersegera dalam menuntut ilmu. Iya, Masya Allah. Kemudian dikisahkan dalam kisah yang lain. Dan ini ada dalam Adabus Sami wal Mustami'in. Disebutkan oleh Abu Ja'far ibnu Nufail, "Qadima alaina Ahmad ibnu Hanbal wa Yahya ibnu Ma'in. Fasa'alani Yahya wa huwa yu'aniquni faqala ya Aba Ja'far qara'ta 'ala Maqil ibni Ubaidillah an ata adna waqtil haid yaum faqala lahu Aba Abdillah ya'ni Ahmad ibn Hanbal law jalasta qala akrahu an yamut aw yufariqa ad-dunya qabla an asma." Masyaallah. Ahmad ibn Hanbal mendatangi kami. Ya. Yang berbicara adalah Abu Ja'far ibnu Nufail. Ahmad ibnu Hanbal mendatangi kami dan bertanya kepadaku, Yahya, ya, ibnu Ma'in, dan dia memelukku. Dia berkata, "Wahai Abu Ja'far, apakah engkau membaca, mengetahui bahwasannya pendapat atau waktu haid itu yang paling ring yang paling pendeknya hanya satu hari? Dia menjawab, wahai Abu Abdillah, seandainya kita bisa duduk untuk memperjelas masalah ini, waktu haid paling singkat. Berkata, menjawab Ibnu Ahmad bin Hanbal, menjawab, aku benci, aku enggak mau. Akrahu an yamut au yufariqu dunya qabla an asma. Maksudnya, duduk dululah, kita ngomong-ngomong dulu. Kan kita lama enggak jumpa, kawan lama. Tapi Imam Ahmad menolak, aku enggak mau. Aku khawatir nanti atau yang berpendapat seperti itu buru-buru wafat sehingga aku tidak bisa menjumpai dia. Jadi dia tinggalkan duduk untuk ketemu kawan lamanya demi mengajar Atha yang berpendapat waktu haid itu hanya satu hari. Bayangkan penolakan yang sangat jeli. Kalau kita gak disuruh pun duduk langsung ya. Tapi Masya Allah, rahimahullah. Baik. Kemudian berkata lagi, Muhammad ibnu Qudamah, dia meriwayatkan sebuah kisah dari Syuja' ibn Makhlad. Qala sami'tu Aba Yusuf yaqul mata ibnun li falam ahdur jihazahu wala dafnahu wa taraktuhu ala jirani wa aqribai makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni. Masya Allah, salah seorang murid Abu Hanifah ya, berkata Abu Yusuf, murid paling terkenal dari di antara murid-murid Abu Hanifah. Dia berkata, anakku wafat. Aku belum mendatangi. Maksudnya aku tidak hadir ketika jenazahnya disiapkan. Bahkan aku tidak hadir pada saat penguburannya. Aku meninggalkan dia. Aku titipkan dia kepada tetangga-tetanggaku dan kepada kerabat-kerabatku. Itu semua aku lakukan khawatir aku tidak bisa menjumpai Abu Hanifah untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Masya Allah. Beliau tinggalkan anak sampai anaknya wafat dan dia tidak sempat untuk melihat jenazah anaknya. Beliau titipkan dengan tetangga-tetangganya. Masya Allah. Dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ilmu hadis. Ilmu pada Abu Hanifah rahimahumullah. Iya. Disebutkan lagi kisah yang lain. Dan ini kisah ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Antum kalau tahu buku Syiar A'lamin Nubala, buku yang besar dan tebal sekali. Ya. Isinya biografi semua orang-orang yang pernah belajar, yang pernah melakukan rihlah ilmiah untuk mencari hadis, semua terdata di database para ulama-ulama ahli hadis, sehingga kita dapati umat Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala riwayatan wa dirayatan. Riwayatnya terjaga, dirayahnya terjaga. Dan Masya Allah, belajar ilmu hadis kita tidak hanya sekedar belajar hadis saja, tetapi kita mempelajari bagaimana biografi masing-masing rawi, detail bagaimana keluarga mereka, teman-temannya mereka, bagaimana perubahan hafalan ketika seseorang rawi sudah mencapai umur 50-an. Bagaimana jika buku-bukunya terbakar sehingga berubah juga periwayatan yang dia miliki. Ini semua terdata dalam buku-buku para ulama ahli hadis. Ya. Disebutkan ya, kisah yang ini. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Idza ra'aital mihbarata fi baiti insan farhamhu. Wa in kana fi kummika syai'un fa'at'imhu. Ini Masya Allah ya, ikon ya, pada zaman dahulu. Jika engkau melihat ada tinta, ada tempat tinta di rumah seseorang, maka kasihanilah dia. Maka berikanlah dia kenikmatan. Berikanlah dia apa yang engkau miliki. Farhamhu. Maka rahmatilah dia. Wa in kana fikum mikasyai'un fa'at'imhu. Maka jika ada sesuatu dari uang atau dari apa yang berharga di kantongmu, maka berikanlah dia makanan. Karena tempat tinta pada zaman dahulu itu menjadi ikon oleh para ulama hadis untuk menulis, ya, menulis hadis. Masya Allah. Kemudian dikisahkan lagi, qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullah wa hukiya an Tha'lab Al-Lughawi annahu kana la yufarikuhu kitabun yadrusuhu fa idza da'ahu rajulun ila da'watin syarata 'alaihi an yusi lahu miqdara miswaratin muttaki'an yad'u fiha kitaban wa yaqra. Masya Allah. Diceritakan dari Tha'lab, ini ahli lughah, ulama nahu, beliau berkata dia tidak pernah berpisah dengan buku-buku yang dia pelajari. Jika ada salah seorang memanggilnya untuk sebuah undangan, dia akan memberikan syarat kepada yang mengundangnya. Engkau harus menaruh di sekitarku tempat seperti rak sehingga aku bisa meletakkan buku-bukuku untuk aku baca. Masya Allah. Kita waktu kondangan sempat gak baca? Atau lagi acara undangan gitu? Tapi Masya Allah mereka luar biasa. Dan dalam kisah yang lain, Umar ibn Hafiz al-Ashqar rahimahullah berkata, dan ini juga ada di Syiar Alamin Nubala, kunna ma'al Bukhari bil Basrah naktub fafaqatnahu ayyaman thumma wajatnahu fi baitin wa huwa uryan. Masya Allah. Waqat nafada ma'indahu fajama'na lahu darahim wa kasawnahu. Masya Allah. Ya, lihat. Kami pernah bersama Imam Bukhari, bersama Bukhari di Basrah untuk menulis hadis. Lalu kami kehilangan beliau beberapa hari. Kemudian kami dapati dia ternyata sedang berada di rumah, di sebuah rumah, dan dia sedang dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sama sekali. Masya Allah. Waqad naffada ma indah, dan telah habis apa yang dia miliki. Fajama'na lahud darahi, maka kami kumpulkan, kami patungan untuk mengumpulkan dirham, dan kami berikan dia pakaian agar dia bisa memakainya. Masya Allah. Imam Bukhari seperti itu, sampai di titik nadir dari apa yang dia punya, pakaian yang dia punya dia jual, sehingga kawan-kawannya kehilangan dia. Kemana ini Bukhari? Ternyata beliau berada di sebuah rumah dan beliau dalam keadaan telanjang. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, rahimahullah. Wa qala Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan berkata Sa'd ibn Abi Waqqas, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta yad'a ahaduna kama tad'u syya. Ya. Sungguh aku telah melihat kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat, umat terbaik bersama orang terbaik. Dan tidak ada bersama kami makanan kecuali dedaunan pohon. Ya. Sampai-sampai salah seorang dari kami tergeletak seperti tergeletaknya kambing kelaparan. Masya Allah. Kisah yang lain disebutkan dalam Tarikh Baghdad. Qala al-Hafidh Abdurrahman ibnu Yusuf ibnu Khirash rahimahullah. Masya Allah, ini kisah yang harus ditulis dengan tinta emas. Ya. Bagaimana? Masya Allah. Syaribtu bauli fi hadha sya'an, ya'nil hadith, khamsa marrat. Masya Allah. Aku pernah meminum kencingku ketika aku belajar menuntut ilmu hadis 5 kali. Antum bayangkan begitu daruratnya keadaan yang dia miliki. Sampai-sampai dia minum kencingnya 5 kali. Qultu ayya al-khatib al-Baghdadi ahsabuhu fa'ala dhalika fi safar ittiraron inda adamil ma. Wallahu a'lam. Sampai-sampai Khatib Baghdadi saking tidak enaknya mendengar apa yang terjadi pada Al-Hafidh Abdurrahman Ibnu Yusuf, aku kira dia ini sedang di safar dan dalam keadaan terdesak sehingga tidak ada air. Dan ini terjadi 5 kali. Bayangkan, meminum kencing selama 5 kali karena kehabisan bekal dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Dan berikut ada di Syiar A'lamin Nubala. Qala Khalf Ibnu Hisham rahimahullah, ushkilu alayya babun minan nahwi fa anfaqtu 80,000 dirham hatta hadaqtuhu. Masya Allah. Aku tidak memahami satu bab dari permasalahan nahu. Aku bingung permasalahan nahu. Permasalahan nahu, permasalahan bahasa. Ada yang aku tidak paham satu bab dalam permasalahan nahu. Sehingga aku menghabiskan 8,000 dirham. 80 ribu dirham. Untuk satu bab yang aku tidak pahami. Sampai aku betul-betul memahami ilmu tersebut. Masya Allah. 8,000 dirham. Hanya untuk memahamkan dirinya satu permasalahan nahu. Rahimahullah. Masya Allah. Kemudian kisah yang lain. Disebutkan dalam Al-Jami'ul Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kuntu rubbama aradtul bukur ilal hadith fata'khudu ummi thiyabi wa taqul hatta yu'adzinan nas wa hatta yusbihu wa kuntu rubbama bakartu ila majlisi Abi Bakar ibni Iyash wa ghairihi. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad. Beliau berkata, aku senang sekali untuk bersegera dalam mendengar hadis. Sampai-sampai ibuku menarik bajuku seraya berkata, sampai manusia azan dong, jangan masih ini masih malam, belum azan subuh gitu. Tapi Imam Ahmadnya belum subuh sudah mau datang ke majelis. Ya. Hatta yusbihu, sampai manusia bangun di subuh hari. Masya Allah. Dapat ya gambarannya? Beliau menginginkan bersegera dalam menuntut ilmu sampai-sampai ketika itu masih tengah malam. Ya. Dan manusia masih tidur. Ibunya berkata kepada Imam Ahmad, ditariknya baju Imam Ahmad, sampai manusia azan subuh baru kita datang ke majelis. Sampai manusia bangun di subuhnya, sampai kita menghadiri majelis. Tapi Imam Ahmad tidak. Mereka bersegera. Dia bersegera dalam menuntut hadis. Dan dalam kisah yang lain disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Qala al-Imam Sya'bi rahimahullah, "Law anna rajulan safara min aqsa syam ila aqsa al-yaman fa hafidha kalimatan tanfa'u fi ma yastaqbil min umrihi ra'aitu anna safarahu lam yudayyi." Ya. Jika ada salah seorang mengadakan perjalanan dari ujung Syam, dari ujung Syam, sekarang Syam itu di mana? Di Irak ya. Dari ujung Syam sampai ujung Yaman. Jauh enggak itu ya? Lumayan ya. Lalu dia bisa menghafal satu kata yang kata tersebut bermanfaat untuk masa yang akan datang baginya, maka aku lihat aku memiliki sebuah opini dia sungguh tidak menyia-nyiakan perjalanan yang dia lakukan. Ya. Waqala Muhammad ibnu Yunus rahimahullah, kataptu bil Basrah an alfin wa mi'atin wa sittatin wa thamanina rajulan. Ya. Aku menulis di Basrah dari 1186 guru. Ya, guru kita berapa? Paling mentok 100. Itu pun jarang sekali. Itu mentok sekali 100. Puluhan. Masya Allah, 1186. Waqala Ibnul Muqri rahimahullah, masyaitu bisababi nuskhati Mifdal ibn Fadalah 70 marhalatan. Walau aradtu alaya Khabbaz biraghifin lam yuqbilha. Aku pernah berjalan karena ingin menulis dari Mifdal ibn Fadalah 70 kali perjalanan hanya untuk menulis dari beliau, Mifdal ibn Fadalah. Dan berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, masya Allah, dalam Hilyatul Awliya ini semuanya adalah all star dalam ilmu hadis, ya, orang-orang inti, semua adalah orang-orang terbaik dalam ilmu hadis. Ya. Tabi'tu Sa'id ibn al-Musayyab fi talabi hadis 3 ayyam. Ya. Aku mengikuti, bukan mengikut, maksudnya aku menguntit Sa'id ibn al-Musayyab dalam mempelajari hadis 3 hari. Menguntit kemana-mana. Enggak seperti kita. Jam 7 sampai jam 11 pulang. Ya kan? 3 hari, selama 3 hari diuntit terus. Apa yang keluar dari lisan Sa'id ibn al-Musayyab, dia tulis. Dan berkata Az-Zuhri rahimahullah, makathtu 45 sanatan akhtalifu baina Syam wal Hijaz fama wajadtu haditsan astatrifuhu. Ya. Aku pernah tinggal selama 45 tahun ya, antara Syam dan Hijaz. Aku tidak mendapati satu hadis pun yang aku anggap remeh. Semua dia tulis, dia catat. Dan berkata Ikrimah, karena Ibnu Abbas, ya, Ikrimah ini tabi'in. Dan dia diantara murid seniornya Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini yaja'alu fi rijli al-kibal, al-qaid, wa yu'allimunil Qur'an wa sunan. Ya. Bagaimana Ibnu Abbas mengajarkan Ikrimah? Dahulu Ibnu Abbas mengikat atau membuat sesuatu di kakiku seperti ikatan, mengikat kakiku. Jadi anak kecil itu kan liar tuh, Pak, lasa ya, jalan-jalan. Ikrimah diikat sama Ibnu Abbas, ya. Sehingga beliau mengajarkanku Al-Qur'an dan As-Sunnah, As-Sunan. Dan terakhir, ya, Abu Dawud At-Toyalisi berkata, adraktu alfa syaikhin katabtu anhum. Aku mendapati 1000 orang syaikh yang aku tulis hadith-hadith mereka. Ya. Nah, baik, masih banyak ya, tapi enggak apa-apa kita baca. Yang ini terakhir ya, penutup. Dengannya kita, kalau kita baca semua nih enggak selesai-selesai, Pak, ya. Karena kisah-kisah yang sangat mengagumkan. Berkata Abul Aliyah rahimahullah, kunna nasma'ur riwayata an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Basrah. Falam nardo hatta rakibna ilal Madinah fasami'naha min afwahihim. Ya. Berkata Abul Aliyah, pembesar tabi'in, kami dahulu mendengar riwayat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Basrah. Dan kami tidak rela mendengar dari orang setelah sahabat. Kami maunya langsung ketemu sahabat. Kami tidak rela mendengar hadis-hadis dari orang-orang yang menukil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami pun menunggangi kendaraan kami hatta rakibna, sampai kami pergi ke Madinah, fasami'naha, dan kami pun mendengar hadis tersebut langsung dari mulut-mulut para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, masih banyak kisah-kisah yang diabadikan di buku-buku para ulama, yang ini menunjukkan betapa besar kesabaran, betapa besar keikhlasan yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, ya, atau seorang pengajar juga butuh kesabaran. Ya, sabar, baik kesabaran yang harus dia sabarkan dari dalam dirinya, atau kesabaran yang muncul dari orang-orang dari luar. Sabar menghadapi murid yang susah memahami, sabar sabar dalam mengajarkan anak-anak yang masya Allah berisik, sabar banyak hal, sabar dan ikhlas, ya, karena kesabaran akan mendatangkan suatu nilai yang sangat berharga. Disebutkan oleh para ulama sebuah hikmah, man talabal ula sahirul layalia. Barang siapa yang menginginkan ketinggian dalam menuntut ilmu, dia ingin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka dia harus bergadang di malam-malam harinya. Ya. Nah, sebab itu saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin wal hadirat, bersabar. Dan kita masya Allah, sarana, prasarana, fasilitas sudah lengkap. Tinggal apa? Tinggal azam, keinginan, ada enggak? Kemauan, mau apa tidak? Ya. Buku-buku sudah ada. Ya. Gadget sudah lengkap. Apa yang bisa kita baca sudah ada. Ya. Sekarang tinggal azam yang kuat. Maukah kita menuntut ilmu? Ya. Semoga kisah tadi yang sudah kita baca menjadikan cambukan bagi kita pribadi. Dan sering-sering kita mendengar kisah, karena itu semuanya nyata, bukan fiktif. Itu semuanya nyata. Dengannya kita bisa mengambil ibroh. Ya. Sehingga kita terpacu untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa saya ucapkan dan saya jelaskan beberapa kisah dari para ulama dan dari beberapa para sahabat. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampun. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.